Tsaniyat wa samanun, masalah ke-82, ya ittikhaduhum liwasail syirki, ya mereka menjadikan berbagai sarana hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di permasalahan ke-82 ini, ittikhadu suruj ala kubur, mereka membuat suruj, penerang-penerang, pelita-pelita, lampu-lampu, cahaya di atas kuburan. Tentu yang dimaksud di sini bukan untuk keperluan jalan. Jangan dipahami ya, ada di TPU, kemudian ada jalan, ada lampunya. Lampu itu untuk menerangi jalan yang ada di TPU tadi. Namun yang dimaksud di sini ialah menjadikan lampu, memuatnya, menaruhnya, meletakkannya di kuburan. Entah sebagai hiasan dan yang lainnya. Itu yang dipahami ya. Jadi kalau kita ke TPU depan, di jalannya kan ada penerang. Bukan itu yang dimaksud. Karena penerang itu untuk menerangi jalan raya yang di TPU. Tapi yang dimaksud di sini adalah kuburannya yang diterangi. Nah itu enggak boleh. Dan juga bukan sini yang dimaksud di sini. Semisal seseorang yang mau berziarah kubur di malam hari, atau menguburkan seseorang di malam hari. Kalau di malam hari otomatis dia bawa obor, dia bawa senter ke kuburan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud yang memang meletakkan penerangan di kuburan, apakah dalam bentuk lilin, pelita, petromak, atau lampu-lampu yang kayak sekarang, secara permanen. Ya, secara permanen. Tujuannya untuk apa? Agar indah, agar diziarahi. Nah ini termasuk warisan jahiliyah orang-orang musyrikin. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ittikhadu suruj 'alal qubur. Ya, ayu ja'ala fiha anwarun minal masabihi wal qawanis. Ya. Maka mereka orang-orang jahiliyah menjadikan suruj, ya, berbagai penerang pelita di atas kuburan, ayu ja'ala fiha anwaruhnya, itu dengan diletakkan di atas kuburan tadi anwar, berbagai cahaya. Minal masabih, apakah itu dari ya, misbah-misbah, pelita-pelita, awil kawanis, ya, konu, ya, awil fawanis atau fanus-fanus, lampu-lampu, awil kahruba, ya, atau listrik, ya, au ala syakri konadil, ya, dengan berbagai bentuk lampu-lampunya pokoknya. Kenapa demikian? Li ajli ziyarati, dengan tujuan agar diziarahi. Wala yajuzu hada, dan ini enggak diperkenankan. Li'annahu min asbabis syirki, karena dia termasuk sebab yang mendatangkan kepada kesyirikan atau sebab yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wa idahtajan nasu ila nur min ajli dafni mayyitin fa innahum ya'tuna ma'ahu bisirajin aw fanusin bi qadril hajah. Nah, apabila orang-orang manusia memang ihtaja, memang membutuhkan cahaya, min ajri dafni mayyitin, ya karena memang ingin menguburkan mayat, ya, maka mereka ya udah ya tuna ma'ahu bisiraj, mereka membawa aja lampu atau cahaya, au fanus atau lampu, biqadril haja, sesuai dengan kebutuhan aja, ya setelah itu pulang dibawa lagi lampunya. Amma innahu yuj'ala fil maqbarati a'midatu kahrubatin sabitatin. Adapun kalau dijadikan di atas kubu, di kuburan tiang-tiang penyangga listrik untuk penerang kuburan tadi secara sabitah, secara permanen, li ajli inarataha, supaya diterangi kuburannya, ya, fa in fahadha manhiyun anhu, maka ini yang dilarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita yang para berziarah wanita ke kuburan. Ya, jadi yang dilaknat ini para wanita yang berziarah kubur. Dalam riwayat yang lain, zawarat, wanita yang kerap kali ziarah kubur, tukang ziarah. Walaupun makna zawarat itu kata Asyuti maknanya juga adalah zairat. Ya. Karena dalam lafaz yang lain dibaca zuwarat, maknanya adalah zairat. Tapi maka perempuan gak usah ikut ziarah kubur. Kenapa? Karena kalbunya enggak sekuat para pria. ya, yang siap menghadapi realita, kenyataan, kepergian orang-orang yang dia sayangi. Maka dia akan lebih mudah meratap. Nah, Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruja. Dan orang-orang yang menjadikan ya di atas kuburan masajid. Masajid ini bukan masjid yang kita kenal sekarang, tapi masajid adalah maudhi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Karena semua tempat untuk ibadah namanya masjid. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang Nasrani yang ada di Habasyah, yang ada di Ethiopia, Nabi SAW menyatakan ulaika fihim idza ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka adalah suatu kaum yang apabila orang soleh mati di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun di atasnya kuburan. Padahal Nabi bersabda atau berkomentar tentang orang-orang Nasrani yang ada di Suma, di Ethiopia, di Habasyah. Juga Nabi menyatakan apa tentang Yahudi Nasrani? La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka ya masjid. Itu masjid ada artinya apa? Tempat ibadah. Nabi nyatakan, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Ya, bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, artinya tempat salat. Baik. Nah, Allah melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kuburan tempat ibadah dan suruj, pelita, berbagai lampu. Wal hadis fi sunan, dan hadis tersebut ada di Sunan Abu Daud, Tirmidzi. Ya. Wala'nun nabi, dan laknatnya nabi za'iratil kubur kepada para peziarah wanita ke kuburan, yadullu ala annal mar'ata mamnu'atun min ziyaratil maqabir. Ini menunjukkan bahwasanya wanita memang mamnu'ah, dilarang ziarah kubur. Ya, walau sebagian ulama mengatakan boleh kalau sesekali, karena ada terdapat riwayat yang lain zawarat. Tapi zawarat dibaca oleh para ulama di antara suci zuwarat, maknanya zairat juga. Jadi tidak membedakan apakah zawarat dengan sigoh mubalaghah yang maknanya tukang ziarah kubur, yang sering ziarah kubur. Ya. Baik, karena para ulama yang membahas tentang zawarat itu membacanya zuwarat, bukan zawarat. Nah, zuwarat maknanya zairat. Nah, itu diterangkan oleh As-Suyuti. Baik. Jadi kalau demikian zawarat maknanya zuwarat atau zairat, berarti enggak ada perbedaan. Baik wanita yang tukang ziarah maupun yang sesekali. Ya. Sesekali. Taib. Wa innama ziyaratul kubur khassatun birijal. Nah, ziarah kubur ini khusus untuk pria. Makanya Nabi katakan, kuntu nahaitukum, aku dulu larang kalian para pria, an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuruha, Nabi perintahkan kepada para pria, maka berziarahilah kalian. Wau jamaah, fazuruha. Wau jamaah jadi fa'il, fa'lamar zuru. Nah, ini wau jamaah, ya, jamaah tu zukur, jamaah para pria. Maka ziarahlah kubur, enggak apa-apa, karena dia mengingat kematian dan ya, apalagi tujuan ziarah kubur, mengingat akhirat, mengingat kematian, juga mendoakan si mayit. Nah, kalau perempuan sulit untuk ziarah kubur, dia enggak bisa nahan emosi, ya, lemah kalbunya. Nah, ini ya, dan saya sendiri mengikuti pendapat As-Suyuti. Bahwasanya perempuan memang terlarang secara mutlak ziarah kubur. Walaupun ada riwayat zawarat. Zawarat itu maknanya sigoh mubalaghah, wanita yang tukang ziarah kubur. Jadi sebagian ulama menyatakan yang dilarang itu ialah yang tukang ziarah kubur. Ngerti ya? Bahasa kita yang kerap kali ziarah kubur. Kalau yang sekali-kali, enggak apa-apa. Tapi kata para ulama yang lainnya di antara Suyuti, enggak, itu bukan dibacanya zawarat. Kalau zawarat, iya, tukang ziarah kubur, tetapi dibacanya zuwarat, maknanya zairat. Berarti zairat seluruh wanita yang berziarah kubur, mau sesekali apalagi yang sering. Ya. Dan kuburan apapun, kuburan keluarga dia maupun kuburan orang lain. Ya. Jadi kalau ada wanita udah berziarah kubur, hobi lagi, wisata religi lagi, ke kuburan keramat lagi. Nah, itu double-double itu. Ya, double-double itu. Double apanya? Double ngawurnya. Nah, double ngawurnya. Taib, mana lagi berikutnya? Wala'nu yufidu anna ziyaratul kubur. Nah, dilaknatnya ini konsekuensinya apa? Bahwa ini menunjukkan, memberikan keterangan faedah bahwasanya berziarah kubur kabiratun, ya. Anna ziyaratul mar'ati lil kubur, bahwasanya wanita yang berziarah kubur kabiratun min kabairi dzunub. Ini dosa besar, termasuk dosa besar. Wala'ana sallallahu alaihi wasallam al-muttakhidina 'alaiha al-masajida, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, laknatnya Nabi kepada orang-orang yang menjadikan di atas kuburan tempat ibadah. Ai alladziina yataharrauna as-salata indaha. Itu orang yang melakukan salat di situ. Aw yabnuuna 'alaiha al-masajida, atau membangun di atasnya tempat ibadah. Wa hadza asyaddu, dan ini lebih parah lagi. Jadi perhatikan ya, yang namanya ya membangun atau membuat masjid tempat ibadah di atas kuburan yang dilarang, yang kata Rasulullah anallahu al-yahudu an-nasara ittakhadhu quburo al-fi masajid, itu dalam berapa bentuk? Pertama, salat di atasnya. Yang kedua, salat menghadapnya. Yang ketiga, salat di sisinya, di samping kiri atau kanannya. Yang keempat, ya, membangun kuburan atau membuat kuburan di masjid. Nah. Yang kelima, kuburannya sudah ada, bikin masjid di situ. Nah. Jadi kalau ada dua hal ini, ya, masjid dan kuburan, yang mana yang lebih dulu itu yang dipertahankan. Masjid duluan baru kuburan, berarti kuburannya diangkat, dipindahin tempat lain. Kuburan duluan baru masjid, maka kata para ulama, kuburannya yang dirobohin. Masjidnya yang dirobohin, kok kuburan dirobohin? Kalau kuburan digali ya. Nah, kalau kuburannya lebih dulu berarti masjidnya yang dirobohin. Paham sini ya? Adapun kasus masjid Nabi di situ ada kubur? Enggak ada. Masjid Nabi, kubur Nabi di rumah Aisyah. Berarti bukan masjid Nabi dong. Iya. Nabi wafat di kamar Aisyah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-anbiya yudfanuna bihaitsu matu. Para nabi itu dimakamkan di mana mereka wafat. Nama Nabi wafat di rumah Aisyah. Di rumah Aisyah. Fi hujrati Aisyah. Bukan di masjid. Ini hujrah sendiri, masjid sendiri. Ya. Kemudian tiba-tiba masuk ke lingkup masjid, itu bukan di masa sahabat. Tetapi, nah itu jauh. Setelah masa tabiin, di masa tabiin, setelah berakhirnya era sahabat. Ya. Maka Bani Marwan, mereka ialah yang, merenovasi masjid, dilebarkan sehingga ke belakang, dan ditentang oleh para ulama tabiin saat itu, namun tetap dilaksanakan juga, namun diberikan solusi, diberikan 3 tembok 3 lapis dan berbentuk kerucut di belakangnya sehingga orang-orang gak memungkinkan untuk sholat ngadep ke kuburan tersebut, ya, segitiga, dan ada 3 tembok lapis. Tiga tembok. Dan tinggi. Tiga tembok lapis. Bukan. Apalagi kalau kiai apa Haji Sekumpul yang bilang dia ada di kubur Nabi. Nabi keluar, ngangkat, pegang lutut, dia dusta. Kapan dia masuk ke situ? Mencium lutut lagi. Kadzab itu orang. Ya, mana ada. Taibarakallahu fikum. Dan kubur Nabi, kubur di situ berdasarkan wahyu. Dan masjid Nabi tanahnya di situ juga wahyu. Berarti ya udah solusinya demikian. Sebenarnya enggak ada, bukan Nabi yang kubur berdiri beliau para sahabat di situ, enggak. Nah, jadi kalau ada orang berwasiat, nanti kalau saya wafat, wakamkan di masjid ya, di halaman masjid. Kuburan ente kita gali, pindahin. Loh Nabi aja, lah emang ente kubur di situ berdasarkan wahyu. Nah, paham sini ya, harus dipahami. Taib. Awil ladina yunawwirunaha, atau orang-orang yang menerangi kuburan tadi. Lianna hada wasilatun ila syirki, karena ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Bi an tu'bada hadhil qubur, yaitu dengan kuburan ini nanti bisa diibadahi. Wa tud'a min dunillah, dijadikan sarana tempat berdoa selain Allah azza wajalla. Fal qubur tutraku kama kanat quburus sahabati fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusraju, maka kuburan tutrak, udah dibiarin aja begitu aja. Sebagaimana kuburannya para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tusraju, enggak diberi lampu-lampu. Wala yubna 'alaiha abniyatun, enggak dikasih bangunan apapun di atasnya. Ya, dan kayak kuburan orang Cina. Ya, tahu ya? Udah biarin aja. Bahkan enggak boleh ditinggikan. Ya. Dulu Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib juga berpesan kepada Abul Hayyaj. Ya. Ala aba'asuka kama ba'asani alaihi Rasulullah SAW, maukah engkau aku utus sebagaimana dahulu Rasulullah SAW mengutusku. Alla tada' qabran musyrifan illa sawaitah, tidaklah engkau biar, tidaklah, janganlah engkau biarkan kuburan yang tinggi melainkan kau ratakan. Mesti diratakan, dan kau ditinggikan, diperkenankan oleh para ulama setinggi sejengkal supaya dimuliakan. Jangan ditabrak orang, biar orang tahu, oh ini ada kuburan. Ya. Wa inna ma tutraku kama hiya ala halha, kuburan itu dibiarin aja sebagaimana asalnya. Ya, wa turfa'u min turabin 'alal ard qadra shibrin faqat, ditinggikan dari tanahnya, dengan tanahnya pakai dari bumi, dari tanah datar, qadra shibrin. Qadra shibrin faqat, sekedar sejengkal aja. Enggak lebih. Jangan tinggi-tinggi. Jangan disemen, jangan dikasih kijing, ya. Wa inna ma tutraku kama hiya ala halihah, udah dibiarin aja sebagaimana asalnya. Ya, wa yudha'u alaiha nasayibu. Nah, boleh diletakkan di atasnya tanda. Litu'rafa annaha quburun, supaya diketahui ini adalah kuburan. Wa la yuzadu ala dzalik, enggak boleh ditambah lebih dari itu. Qala sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' qabran musyrifan ya'ni murtafi'an illa sawaitah, janganlah engkau biarkan kuburan yang musyrifan. Apa itu musyrifan? Murtafi'an, yang tinggi, kecuali engkau ratakan. Ya'ni azalta irtifa'ahu, yaitu engkau hilangkan tingginya kuburan tadi. Wa sawaitahu bil ard, dan anda ratakan dengan tanah. Li'anna israfahu wartifa'ahu yughri al-juhala biqasdih, karena kalau ditinggikan kuburan tadi, ini akan menipu orang-orang yang bodoh dengan tujuan dia. Ya. Orang yang bodoh akan menganggap, oh ini kuburannya kok tinggi banget ya. Oh ini berarti orang ini mulia nih. Oh ini berarti orang ini punya karomah nih. Oh berarti dia ini bukan sembarang orang nih. Berarti kalau saya berdoa kepada Allah lewat dia, boleh nih. Ah itu. Ya. Li'anna syirka asra ilal qulubil juhal minasail ilamun hadarihi. Ini masya Allah. Karena kesyirikan lebih cepat itu merasuki kalbu orang-orang bodoh, lebih cepat daripada banjir yang turun ke tanah landai. Ini ada banjir di atas, wush, fayadon, turun ke tanah landai, cepat ya. Nah, kesyirikan bisa meresap ke orang-orang bodoh lebih cepat dari itu. Dalam sekejap orang-orang bodoh akan mengatakan, wah ini berarti ini boleh nih. Nah, langsung sepersekian detik dia langsung berkeyakinan dengan keyakinan syirik, tinggal dieksekusi dengan tindakan dia sepersekian detik, bahkan gak nyampe sedetik. Nah, ini kesyirikan, lihat ini lebih cepat meresap ke kalbu orang-orang bodoh. Li'anna syayatinal ins wal jin yuzayyinuna linnas hadhil umura, karena setan-setan dari kalangan jin dan manusia yang menghiasi kepada orang-orang tentang perkara ini. Oh ini bagus, ini cakep, ini hubbus solehin, cinta kepada orang soleh. Nah, ya, Wayaftinunaha biha, mereka wayaftinunahum biha, mereka memberikan fitnah kepada orang-orang bodoh dengan hal ini. Ya. Fa idza kana al-qabru laysa fihi ma yalfitu an-nadhara wa la yu'rafa hal huwa qabrun nabiyyin aw ghairihi, fa hadha abadu anil fitnah. Nah, apabila kuburan enggak ada hal-hal yang bisa menoleh pandangan ke situ. Enggak ada hal-hal yang mayal fitu an-nadhar, enggak ada hal-hal yang bisa menolehkan pandangan. Biasa aja. Walai Arab enggak diketahui apakah ini kuburan nabi atau bukan. Ada abadan ini fitnah. Ini lebih jauh daripada fitnah, ya enggak? Kuburannya biasa aja, datar. Coba lihat di Baqi. Di Baqi, ini Masjid Nabi maju sedikit sono, sebelah kiri ada namanya Baqi. TPU-nya para sahabat dahulu, tempat pemakaman umum para sahabat dan tabi'in. Enggak tahu tuh kuburan mas sahabat yang mulia yang mana, kuburan orang awam yang mana, itu enggak tahu. Ya. Lihat kuburan raja-raja Arab dengan kuburan rakyat jelata sama. Ya. Raja Fahad waktu itu meninggal kuburannya, ya Allah. Penerusnya Raja Abdullah meninggal, kuburannya biasa aja. Sebelumnya Raja Faisal meninggal, biasa aja. Udah segitu-gitu aja. Dan gak tahu nih, ini kuburan rakyat jelata, mana kuburan raja, mana kuburan ulama, mana kuburan juhala, gak tahu dah. Akhirnya kan orang yang punya niat buruk cari, oh kita cari kuburan keramat yuk, bingung dia. Ini yang mana yang keramat? Ya, bingung. Ya. Namun orang-orang Yahudi dan Nasrani lah yang pertama kali hal ini melakukannya. Ya. Walaupun mereka pun terinspirasi oleh para pionir kesyirikan di muka bumi pertama kali yang di zaman Nabi Nuh, ya. Yang membuat patung gambar 5 orang soleh yang mati waktu itu. Wat, Ya'ud, Ya'uq, Suwa dan kawan-kawannya. Ya. Hatta Ratu Elizabeth orang Inggris kemarin meninggal, ternyata dia dikuburkan di sebuah gereja, yang gereja itu di dalam gereja tempat ibadahnya. Yang di dalam gereja itu adalah kuburan para kubaro Britoni, para pembesar-pembesar kerajaan Inggris. Di situ dikuburin Ratu Elizabeth, bapaknya, tahu siapa nama bapaknya? Kakeknya, siapa nama Bapak Elizabeth? Tahu deh, nggak hafal. Siapa ya? King Edward apa? Lupa. Ya, nggak kenal saudara bukan? Alhamdulillah bukan saudara. Ya, ya dia dikuburin di situ di gereja. Memang betul kata Nabi, la'anallahu al-yahud wa nasara. Itu betul. Itu betul itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi orang Islam ketika ikut-ikutan ya, semakin yakin aja deh dengan sabda Nabi. Semakin yakin. Ya. Yahudi juga di Hebron di Masjid Al-Khalil ya, itu berubah. Itu masjid gantian, kadang jadi masjid, kadang jadi sinagog. Di Hebron. Kadang jadi masjid, kadang jadi sinagog. Hari-hari tertentu enggak boleh ada salat 5 waktu. Orang Yahudi perayaan di situ. Salat 5 waktu boleh. Tetapi di dalamnya ada kuburan Nabi Ibrahim. Ini dusta ya, klaim-klaim aja. Kuburan Ibrahim. Kuburan Saroh. Saroh ibunya Ishak. Kuburan Ishak, kuburan Rebeka, Ribka. Ibunya Yakub, istrinya Ishak yang menikah dengan Ishak ketika berumur 9 tahun. Diklaim-klaim aja di dalam sinagognya itu. Nah, dalam kuburan yang kalau bisa berfungsi juga jadi masjid. Ya. Dan orang-orang sana entah itu kita dustakan ya itu kuburannya, kuburan nabi ya. Nah, cuman kan mereka mengklaim ini kuburannya. Betul dikasih apa namanya? Ya, kubah. Ya, dikasih nama. Ini kuburan, ini Ibrahim, ini Sarah. Ya. Na'udzubillah. Ini memang orang Yahudi Nasrani yang mewariskan ini kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang tertipu. Dan kaum muslimin yang pertama kali ikut-ikutan Yahudi Nasrani, orang-orang Syiah. Kalangan Fatimiyun. Ya. Di Mesir sana. Yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah di abad keempat Hijriah. Mereka yang pertama kali. Ya. Sebelumnya enggak ada itu kaum muslimin menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Enggak ada. Ya. Mulai sekarang apalagi. Ya. Kalau ada pemuka agama, Habib, Kiai atau yang lainnya, kayaknya kurang afdol kalau kuburannya bukan di masjid gitu. Sahih enggak? Ini realita ini. Kayaknya kurang afdol. La haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Dan duduk di sampingnya itu minattikhadihi idan, kalau berulang ya, itu termasuk diantara menjadikan kuburan sebagai id. Wa huwa ya'ulu ila syirki, ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyah yattakhiduna qubur as-salihina ayadan, dan orang-orang jahiliyah mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai id. Apakah id makani atau id zamani, yang berkaitan dengan tempat atau berkaitan dengan waktu. Yajtami'una haulaha, yang mereka berkumpul di sekitar kuburan. Wa yaqufuna indaha, dan mereka biasa mendiami kuburan tadi, iktikaf, duduk-duduk di situ. Kama huwal an hasilun inda qabril badawi wa ghairihi, sebagaimana saat ini terjadi pada kuburan badawi dan yang lainnya. Kuburan badawi yang ada di Mesir. Ya. Yang kuburannya ramai didatangi orang. Ya. Kemudian banyak orang-orang melakukan hal-hal ibadah, bahkan praktik kesyirikan di situ. Ya'tihi azwaru min kulli makan. Ya'tihi azwaru min kulli makan. Yang banyak didatangi oleh para peziarah dari segala tempat. Wa yajlisun, mereka duduk di situ. Wa yansubuna al-khiyam, mereka mendirikan khiyam, tenda-tenda. Wa yadhbahuna adzabaiha, bahkan mereka menyembelih berbagai sembelihan. Wa yuqimuna al-ayyama, bahkan mereka tinggal di situ selama berhari-hari. Inda qabril badawi, ya, di sisi kuburan badawi atau ghairi atau yang lainnya. Wahada min dinil jahiliyah, maka ini adalah termasuk diantara agama jahiliyah. Idza kana qabru rasul sallallahu alaihi wasallam hiyan anil istima' haulahu wa taraddudi ilaihi. Nah, apabila kuburan rasul aja dilarang kita kumpul-kumpul di situ, bolak-balik ke situ, fa kaifa bi qabri ghairi, terus lantas gimana dengan kuburan selain beliau? Lianna hadza wasilatun min wasailis syirki, karena yang demikian ini termasuk diantara sarana kesyirikan. Walamma sa'ala rajulun annabiyya, maka tatkala seseorang minta kepada Nabi atau dia bertanya pada Nabi, annahu nadhara ayan hara ibilan, bahwa dia bernazar akan menyembelih seekor unta. Ya, akan menyembelih ibil, ya. Ibil itu apa, jamak dari jamal. Ya, menyembelih beberapa ekor unta di Buwanah, daerah Buwanah. Ismun maud, ismu maudi, sebuah tempat, ya. Faqala lahu man nabi, maka Nabi bertanya, kenapa mesti nyembelih di situ? Karena saya bernazar mau nyembelih di situ. Maka Nabi tanyakan apa? Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'badu? Apakah di situ ada berhala dari berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu la, maka para sahabat ketika ditanya mengatakan enggak ada. Hal kana fiha idun min ayadihim ai istima'un? Apakah di situ ada id dari id-id mereka yang bisa mereka kumpul di situ, yastami'una fihi, yang mereka kumpul di situ? Qalu la, sahabat mengatakan enggak ada. Kata Nabi, au fi binadrik, maka boleh, silakan tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Karena enggak boleh bernazar dalam bermaksiat pada Allah, dan tidak boleh bernazar dalam hal-hal yang enggak disanggupi oleh anak Adam. Sampai Nabi tanya, di situ ada enggak orang kafir nyembelih juga di situ? Karena jenis ibadahnya sama. Dia nyembelih untuk Allah. Orang kafir juga nyembelih untuk tauhid. Kalau ada di tempatnya sama, nanti orang-orang akan menganggap si ahli tauhid walaupun nyembelihnya untuk Allah, tapi nyembelih di situ akan disangka orang-orang itu juga nyembelih seperti biasa untuk tauhid. Ditanya oleh Nabi, di situ ada orang-orang kafir merayakan Id enggak di situ? Enggak ada. Kalaupun kalau ada enggak boleh. Kenapa? Akan disangka orang itu dalam rangka menunaikan Id. Kumpul-kumpul di situ. Nah, ini penting sekali. Wasyahid yang jadi poin di sini, acuannya sini, qauluhu, yaitu sabda Nabi SAW, hal kana fiha idun min ayatihim, apakah di situ ada id di antara id-id mereka, ai idun makaniyun, yaitu id makan. Ya, id tempat kumpul di situ. Padahal ala annahu la yajuzu ittikhadhu makanin mukhassasin lil ibadati, maka ini menunjukkan tidak boleh menjadikan ya tempat yang ditentukan untuk ibadah selain masjid. Illa ma khassasahu Allah wa rasuluh, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dari berbagai tempat-tempat selain masjid, kal masajid seperti masjid-masjid, wa masyairil haji wal umrah. Masyair haji wal umrah maksudnya tempat-tempat manasik haji dan umrah. Kita mengkhususkan tanggal 8 bermalam di Mina sampai tanggal 9. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal malamnya beranjak ke Muzdalifah, malamnya itu mengkhususkan tempat bermalam di Muzdalifah. Nah, itu namanya masyairul haj. Tempat-tempat manasik haji. Memang tempatnya di situ berulang-ulang, itu memang ditentukan oleh syariat. Ya. Wa ma adaha fal ardu kulluha sawaun. Adapun selain tempat-tempat tadi, maka seluruh bumi sama. Mau kita beribadah kepada Allah ya di Masjid Al-Hasan, di masjid-masjid, memang kita beribadah sini, selain masjid misalkan di rumah kita, kita lagi jalan berzikir, di kendaraan kita berzikir, beristighfar, sama. Di atas kendaraan lagi berjalan kita berselawat pada Nabi, sama. Enggak ada tempat khusus. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi sabdakan, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai tempat ibadah dan tempat bersuci. Masih kedengaran suara saya? Allahumma shalli ala nabiyyana. Ini yang bawa motor, bawa jaket hujan atau jas hujan? Hah? Bawa. Hari gini kalau naik motor udah ready jaket hujan tuh mestinya. Ya. Nah, permasalahan berikutnya, taqarrubum ilallah bidzabhi 'indal qubur. Mereka orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih di sisi kuburan. Al-mas'alatu ar-rabi'ah wa samanun. Permasalahan 84. Adzabhu 'indal qubur, menyembelih di sisi atau di samping kuburan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat, wanhar, dan menyembelihlah. Allah gandengkan menyembelih dengan salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat ibadah, sembelihan juga ibadah. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini syahidnya di sini. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki, kata para ya ulama salaf, ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bahwasanya nusuki adalah dzabhi, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah rabbul alamin. Fadzabhu ibadatun lillah. Maka yang namanya menyembelih adalah ibadah untuk Allah, yang maksudnya ibadah dalam rangka mendekatkan diri, mengharapkan pahala atau berharap terhindar dari mara bahaya. Kalau nyembelih untuk makan sehari-hari, nyembelih untuk jualan, itu boleh. Yang penting dengan menyebut nama Allah ketika disembelih. Ya. Baik. Nah. Wadabhu indal qubur idza kana ta'dhiman laha. Yang namanya menyembelih di sisi kuburan, yang ini apabila di situ mengagungkan kuburan tadi, ini bukan cuman bid'ah atau syirik asghar, fahada syirkun akbar. Namun ini syirik akbar. Kalau dia niatnya mengagungkan kuburan tadi, dia sembelih di situ, ini untuk Badawi, ini untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, ini untuk Sunan, ini untuk wali fulan, untuk kiai fulan, habib fulan. Nah, ini berarti dia memang mengagungkan, maka dia kufur akbar, itu kufur akbar. Wa idza kana ta'dhiman lillah, namun kalau dia mengagungkan Allah, walakin fa'alahu indal qabri, namun dia lakukan di sisi kuburan, yadunnu annahu masyru'un, yang dia sangka itu memang disyariatkan, fahada bid'atun wa wasilatun ila syirki, maka ini adalah bid'ah dan sarana menuju kesyirikan. Fala yajuzu adzabhu indal quburi, maka tidak boleh menyembelih di sisi kuburan, hatta walau kana adzabihu la ya'taqidu fil qubur. Walaupun orang yang menyembelih tidak memiliki keyakinan terhadap kuburan, tidak memiliki keyakinan si kuburan ini diagungkan dan yang lainnya, tapi dia menyembelih di sisi kuburan, enggak boleh. Wa innama yadhbahu lillah, walaupun dia menyembelih untuk Allah. Kenapa? Li'annahu idza tadan nasu adzabaha indal qubur ala hada ila ibadatiha min dunillahi azza wajalla. Karena kalau orang-orang udah biasa menyembelih di sisi kuburan, nanti hal ini akan menghantarkan kepada peribadatan kepada kuburan tadi, peribadatan kepada selain Allah azza wajalla. Wa kadzalika adzabhu lil jin litiqa'i syarrihim aw lil ilaj, fa hada syirkun billah. Demikian pula menyembelih untuk jin dalam rangka berlindung dari keburukan mereka atau untuk berobat, bayar mahar, sembelih ini, sembelih itu. Ini adalah kesyirikan pada Allah, syirik akbar. Amma dzabhu lil aqli, adapun menyembelih untuk makan, dikonsumsi, awid dzabhu li ikrami dzaifin, menyembelih untuk memuliakan tamu, wa yudzkaru alaihi ismullahi, dan disebut nama Allah di situ ketika disembelih, fahadala ba'sa bih, ini tidak mengapa. Li'annahu minal adati la minal ibadat, karena ini memang adat, kebiasaan, bukan ibadat. Ya. Dan perlu diperhatikan, yang namanya sembelihan yang diberikan untuk selain Allah bukan cuman perbuatannya yang haram, syirik akbar, bahkan zatnya pun juga haram. Ini ijma ulama, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid. Jadi jangan coba-coba ngambil sesajen-sesajen yang diberikan untuk jin. Ya. Jangan dicuri untuk dimakan. Kalau mau dihancurkan boleh. Ya, dihancurkan. Oh, ini bagus. Tapi dipenjara 5 tahun. Enggak. Haram aja. Iya, yang syirik yang yang memberikan sesaji itu. Ya. Taib. Wa amma dzabhul udhiyah, adapun sembelihan udhiyah. Sembelihan ya di hari raya Idul Adha. Wa dzabhul aqiqah, menyembelih aqiqah. Wa dzabhul ladzi yuqsadu bihi al-ibadatu, sembelihan yang ditujukan, diniatkan untuk ibadah, fahada ibadatun lillahi azza wajal, ini adalah sembelih ibadah kepada Allah, la yudbahu wa la yudbahu lil makhlukin, ya, ta'ziman lahu ta'zima ibadatin, dan tidak boleh menyembelih untuk makhluk dalam rangka mengagungkan dia seperti pengagungan ibadah, enggak boleh. Wa la yudbahu inda qabri makhlukin, enggak boleh juga menyembelih, ya, disembelih hewan di situ di sisi kuburan makhluk, li'anna hadza ya'ulu ila ibadatih, karena hal ini akan menghantarkan kepada peribadatan kepadanya. Baik, masuk sekarang ke permasalahan 85. Ihtifadhum bi asaril mu'azzamin. Mereka menjaga jejak-jejak peninggalan orang-orang yang diagungkan. Apakah tokoh pembesar begitu. Ya. Permasalahan berapa? 85 ya? Oh, ini langsung al-mas'alatan al-khamisah was-sadisah was-samanun 85-86 langsung. Tabarruku at-tabarruku bi asaril mu'azzamin. Ya, ngalap berkah dengan jejak-jejak peninggalan orang-orang yang diagungkan. Kadari nadwah, seperti Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat berkumpulnya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, Darun Nadwah. Tempat bersejarahnya lah gitu. Mereka biasa berkumpul dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nah, mereka itu menjaga, ingin melestarikan gitu. Ya. Kayak kita sekarang sebenarnya enggak penting gitu. Tempat-tempat apa yang dijadikan ya, museum-museum gitu ya. Enggak penting, tempat-tempat bersejarah. Ini Rengkas Dengklok tahu dulu Bung Karno ngapain gitu. Enggak penting. Ngapain? Ya. Kayak orang-orang datang ke Gua Hiro ngapain? Karena napak tilas. Nah, ini jahiliyah. Meneladani Nabi, meneladani Nabi dakwah. Setelah jadi nabi turun ayat. Ya, Iqra. Nabi enggak balik lagi, langsung dakwah pulang ke Khadijah menggigil. Ya. Menggigil dibawa oleh Khadijah ke Waraqah bin Nawfal pulang menggigil. Datang malaikat lagi turun ayat lagi. Dakwah ya wal mudassir qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Qum fa'anzir dakwah. Habis itu selama 13 tahun Nabi di Madinah enggak pernah sekalipun dalam riwayat yang dhaif pun yang palsu pun juga enggak ada Nabi balik lagi ke Gua Hira. Terus Nabi dakwah di Madinah. Balik lagi enggak ke Mekah? Balik lagi Fathul Mekah ya. Menunaikan haji. Nabi enggak datang lagi ke Gua Hira. Enggak nyuruh sahabat, dulu saya situ loh. Enggak ada. Ya, enggak ada. Jadi mau ngapain orang-orang ke Gua Hira? Napak tilas. Dulu nih ada kuburan, pohon yang dulu para sahabat berbaiat. Baiat yang dikenal dengan baiat tahta sajarah di bawah pohon. Di masa Umar bin Khattab orang-orang mulai ngumpul-ngumpul di sini. Oh, ini dulu nih sahabat berbaiat nih sama Rasul, ditebang pohonnya sama Umar bin Khattab. Ditebang. Ya. Mau enggak perlu tuh. Lubang buaya lah, apalah. Ada patungnya gitu-gitu lah. Mengapain? Enggak perlu. Baik. Waftikharu man kana tahta yadihi bidzalik. Dia akan merasa bangga bagi suatu kaum yang menguasai kawasan atau tempat bersejarah tersebut. Kama qila li Hakim Ibn Hizam, sebagaimana dikatakan kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sahabat Nabi, dia yang mewarisi Darun Nadwah, tempat bersejarah orang-orang musyrik Quraisy, tempat ngumpul ngumpulnya pembesar musyrikin Quraisy. Dulu keluarga-keluarganya Hakim bin Hizam itu enggak berani ngejual tempat itu karena dia tahu ini tempat yang bersejarah. Sama Hakim bin Hizam dijual ke Muawiyah. Dibayarin sama Muawiyah. Sama Muawiyah enggak kepake, jadi rumah udah, jadi tempat tinggal. Sama Muawiyah apa-apaan, enggak ada bersejarah-bersejarahan. Jadi tempat tinggal, jadi tempat rumah. Orang-orang dulu marah ke Hakim bin Hizam. Ya. Kok kamu ini? Mereka mengatakan, bi'ta makrumata Quraisyin, kamu menjual kemuliaan orang Quraisy. Faqala dahabatil makarim illa taqwa, kata dia. Kemuliaan itu udah hilang kecuali ketakwaan. Masyaallah. Ya. Baik, wadih ya di sini ya. Asyarhu, penjelasan di sini. Ta'zimu atharil mu'azzamin minal ulama mengagungkan jejak-jejak peninggalan orang yang diagungkan, apakah dari ulama au minal muluk atau dari para raja au minar ruasa, dari para pemimpin, ya bi antuh ya hadhil asar, dengan dihidupkan lagi jejak-jejak peninggalan ini, waktu ramana direnovasi, waktu sono, waktu sana dijaga, fahadal amalu, maka semua aktivitas ini wasilatun min wasaili syirki, adalah sarana diantara sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Wahada min dinil jahiliyati, ini termasuk agama jahiliyah. Liannahu ya'tijilun fi ma ba'du, karena nanti akan datang satu generasi setelahnya, ya. Wa yaqulun, dan generasi ini akan berkata, aw yaqulu lahum syaitan, atau setan akan berkata kepada generasi yang baru, inna aba'akum mahtafatu bihadil asar illa li anna fiha barakatan wa fiha khairan. Tidaklah nenek moyang kalian menjaga jejak-jejak peninggalan ini melainkan karena di dalamnya terdapat keberkahan, terdapat kebaikan. Fayabudunah min dunillah, akhirnya nanti generasi yang baru ini akan menyembah jejak-jejak peninggalan tadi sebagai sembahan selain Allah. Ya. Li'an al-jila al-awwal hayya lahumul asbab, karena generasi pertamalah yang menyiapkan sebab-sebab untuk generasi yang berikutnya. Sebab-sebab apa? Sebab-sebab kesyirikan. Coba ikhwan santri dari sebagian orang bantuin angkat sendal supaya enggak. Udah. Oh, udah. Udah ya. Jazakallah khairan. Ya. Kama fa'ala syaitan ma'a qaumi Nuhin, sebagaimana yang dilakukan oleh setan terhadap kaumnya Nabi Nuh, lama amarahum bitaswiri salihin. Ketika setan memerintahkan kepada kaum Nabi Nuh untuk membuat gambar orang-orang saleh, dibikin patung. Ya. Li ajli an tab'asa fihim an-nashatu 'ala al-ibadah. An-nashatu 'ala al-ibadah. Supaya membangkitkan an-nashat, gairah, semangat untuk ibadah. Ayo bikin gambar patungnya. Gambar dia biar memotivasi kamu untuk ibadah. Dia kan orang soleh, agar kamu termotivasi ikutin dia. Ah. Generasi yang ini tahu syirik gak boleh, menyembah ini gak boleh. Dia tahu, cuman dia nyiapin sebabnya buat generasi berikutnya. Ya, sama kayak kita sekarang. Di pahlawan nasional lo ya bikin patungnya. Ya, mungkin generasi sekarang paham gak boleh sembah tuh patung pahlawan nasional. Siapa yang bisa jamin? Jangankan menjamin generasi yang akan datang. Menjamin generasi kita aja gak bisa seorang pun untuk menjamin bahwa patung-patung pahlawan nasional tersebut tidak akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Siapa yang bisa jamin? Gak ada. Generasi sekarang gak bisa menjamin. Ya, apalagi generasi yang akan datang yang semakin bodoh. Ya. Fahum assasu hadza syai'a bi niyatin shalihatin. Maka mereka generasi pertama inilah yang telah membangun hal ini dengan niat yang baik. Lakin ja'jilun juhalun. Nah, namun datanglah generasi yang bodoh setelahnya, fa'abaduha. Akhirnya mereka beribadah kepada ya patung-patung orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh tadi. Wa hadha min fi'lil jahiliyah, ini termasuk di antara perbuatan jahiliyah. Humul ladina yu'adzimuna athar udama, maka mereka yang mengagungkan jejak-jejak orang-orang agung, para pembesar, wa yuhafiduna 'alaiha, mereka menjaganya, wa yasununaha, mereka memproteksinya, tsumma tu'badu min dunillah, akhirnya diibadahi dengan peribadatan selain Allah, walau 'alal mada al-ba'id, walaupun memakan waktu yang sangat panjang, mungkin nanti generasi yang kesekian baru diibadahi. Paham sini ya? Fala yaqul qailun, maka janganlah seorang, ada orang yang mengatakan, annasul al'ana ladinin sahihin ala tauhid. Oh, orang-orang kan sekarang di atas agama yang benar, di atas tauhid. Jangan khawatir, don't worry. Enggak apa-apa. Jangan sampai ada yang mengatakan demikian. Naqul, kita katakan la yaqtasiru an-nadharu 'alal waqtil hadiri, kata Syekh. Janganlah membatasi pandangan kepada zaman sekarang. Wa innama yajibu an-nadharu lil mustaqbal, namun wajib memandang untuk waktu yang akan datang. Ma'annal hadirina, padahal juga orang yang hadir saat ini pun la tu'manu 'alaihim al-fitnatu aidan. Juga enggak aman dari fitnah, fitnah syirik. Lakinnal mustaqbala asyaddu. Nah, generasi yang masa mendatang lebih parah lagi. Fala yajuzu al-inayatu bihadhil asari. Maka janganlah kita memberikan perhatian kepada jejak-jejak peninggalan orang-orang yang diagungkan ini. Ya. Wa ma halakatil umamu illa bimisli hadza. Dan tidaklah umat-umat terdahulu dibinasakan, mereka binasa melainkan dengan sebab ini. Wa huwa annahum 'azzamu atsara kubara'ihim, yaitu mereka mengagungkan jejak-jejak peninggalan pembesar mereka, hatta sarat awzanan fil mustaqbal. Akhirnya jejak-jejak peninggalan tersebut menjadi berhala di waktu yang akan datang. Fal wajibu 'alal muslimin at-tanabbuh bihadzal li hadzal amri. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk memperhatikan, waspada terhadap perkara ini. Zakar syekhu syahidan lidzalik. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hal ini, ya, sebagai poin, menyebutkan dalil akan hal ini, yaitu Darun Nadwati fi Makkah. Darun Nadwa. Wa hiya makanun yajtamu fihi akabiru Quraisy, yang sebuah tempat yang para akabir, ya, para pembesar Quraisy berkumpul di situ. Litasyawuri fil umuri al-muhimmah, untuk bermusyawarah, mendiskusikan berbagai perkara yang penting. Falam majal Islam wa zalatil jahiliyah, tatkala Islam dah datang, jahiliyah hilang. Baqiya mabna darun nadwah ala halihi. Nah, bangunan darun nadwah tetap seperti semula. Ila waqti Muawiyah, sampai waktu Muawiyah, ketika Muawiyah menjadi khalifah. Ya. Litamalluki wal intifa', akhirnya Muawiyah menguasai dan memanfaatkan apa? Darun Nadwah tadi yang dia beli, bisuknaha, dengan dia jadikan tempat tinggal. Muawiyah enggak peduli ini tempat bersejarah, bersejarah apa? Emangnya ada kekhususan apa? Gitu kan? Wa tahwiliha, akhirnya sama Muawiyah dirubah, direnov. An hayatiha, dari bentuk semula. Orang-orang yang masih punya sifat jahiliyah, loh kok, nah gitu ya. Ya enggak? Nah, sama tuh kayak tempat-tempat bersejarah tuh. Misalkan apalah, nah, di Indonesia ini. Yang seakan-akan, ini enggak boleh ini dipugar, biarin dalam bentuk aslinya. Terus dibeli, apaan sih udah bikin rumah, kolam ikan gitu. Tersinggung kan? Loh kok, emang kenapa? Gitu. Ya. Gedung konferensi Asia Afrika gitu. Ini tempat bersejarah nih, ayo dibeli. Ah, saya bikin lah restoran Arab. Warung kebuli. Loh. Emangnya kenapa? Ini dulu ngumpul ini. Siapa yang ngumpul? Kepala-kepala negara Asia Afrika. Ya biarin aja. Ini bersejarah ini. Konferensi meja bundar, biarin aja. Apa? Ya. Ah, saya bosan jadi ini. Udah rubahlah jadi kandang ayam. Ya emangnya kenapa? Udah punya dia kan? Nah, emang kenapa? Ya. Hei barakallah. Nah. Fashtara hadhihi ad-dara min Hakim ibn Hizam. Muawiyah membeli, ya, tempat tersebut dari Hakim bin Hizam. Orang-orang untuk mengecam Muawiyah enggak berani, ya enggak? Karena kan Muawiyah jadi pemimpin. Tapi mengecamnya siapa? Ini gara-gara Hakim bin Hizam sini, karena dia ngejual gitu kan. Falama an-nasu, maka laman nasu. Orang-orang mencela. Hakim bin Hizam. Hakiman ala dzalik. Qalu, mereka mengatakan, lima bi'ta hadzal asara min asari aslafina. Kenapa kamu menjual jejak-jejak peninggalan para salaf kita, pendahulu kita? Wa bi'ta makrumata Quraisyin. Kamu jual kemuliaan orang Quraisy. Nah, itu ya. Qala, Hakim bin Hizam menjawabnya gampang aja. Zabatil makarim ila taqwa. Kemuliaan itu udah hilang kecuali ketakwaan. Masyaallah. Ya. Hada ma'khudun min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Hada huwal jawabus sadid, inilah jawaban yang tepat, al-muwafiqu li kalamillahi azza wajal, ya, yang selaras dengan firman Allah azza wajal, wa hada min nuril basirati wa nuril iman. Ini berasal dari nur basir, cahaya pandangan yang kuat dan cahaya iman. Cahaya ilmu. Fadalla ala annahu la yajuzu al-ihtifadu bil asari al-qadimah. Maka ini menunjukkan enggak boleh kita ini menjaga jejak-jejak peninggalan terdahulu, li anna hadza ya'ulu ila syirki. Karena yang kayak begini hanya mengantarkan kepada kesyirikan. Walau fi ma ba'du, walaupun nanti setelah masa berikutnya. Wa dinu jaa bi saddi turuqi al-mufdiyati ila syirki. Dan agama Islam ini dia hadir datang untuk saddi turuq, untuk menutup seluruh jalan-jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Tapi cukup kali ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.